Fal Banjari Jammaram Kediri Semangat organisasi dengan seni islami Al-Barizi monggo dikeploi sing ora ngeploi tapi rata keri sing gaya ora krungu tak tongane rapi karo kancaku ayo podo mriki delo Al-Barizi ayo ayo mriki mugi angsal tropi selalu di hati Allah Allah Allahu Allah Allah وابلغ المختار عنا Tajallama.